الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثة فإن المحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني الدين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis yang paling baik, yaitu majlis di mana kita menjalankan salah satu kewajiban yang ditetapkan kepada kita, yakni tolakul ini, menuntut ilmu agama. Kualifikasi Allah, tadi mungkin disampaikan bahwa pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi istiwa atau katakanlah lagi di Mesir. Sebetulnya kajian ini tidaklah menyinggung secara khusus tentang kondisi Mesir, dan kita tidak akan membahas tentang sebetulnya apa yang terjadi di sana, karena kita melihat tidak ada faedah atau manfaat yang dapat kita ambil darinya. Apalagi untuk sebagian sumber seperti di Kitab Rakyat dan lain-lain, bahwa penyebab utama peristiwa atau tragedi Mesir itu adalah karena gejolak ekonomi, kalau tidak salah seperti itu. Dan asal tahu saja bahwa sebetulnya Mesir bukan kali ini saja terjadi gejolak dalam persoalan ekonomi. Pada tahun 75, pada tahun 81, 82, Mesir pernah bergejolak dalam urusan ekonomi. Tahun 82, pas di Indonesia terjadi peristiwa meletusnya Gunung Galunggu di Tasikmalaya. Tahun 91, tahun 92, ini juga sempat terjadi puncak ekonomi di negara Mesir. Tetapi mungkin puncaknya adalah di tahun ini, sampai akhirnya mengakibatkan presidennya itu lengser. Namun demikian, semoga saja peristiwa ini mengingatkan kita semua bahwa umat ini ada di antara dua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ibtilah wal amal, ujian, cobaan dan amal. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa lam tajidu li sunnatillahi tabdila." Apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah diubah. "Wa lam tajidu li sunnatillahi tahwila." Dan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diganti. Jadi tidak di sisi ini kita mengkaji bahwa segala peristiwa, segala kejadian itu tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ingatkan, mudah-mudahan peristiwa ini dan peristiwa yang lainnya yang sudah terjadi atau bahkan mungkin akan terjadi nanti ke depan selalu mengingatkan kita bahwa umat manusia pada umumnya ada di antara dua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fi dina tawakkum Allah. Apa seperti ini? Qala fi dina tawakkum Allah. Ahlu sunnah wal jamaah sungguhnya mempunyai kaidah dalam menyikapi berbagai macam peristiwa dan kejadian. Setidaknya ada dua kaidah yang dikenal di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Kaidah yang pertama adalah hukmu syar'i min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mengetahui hukum syar'i baik dari kitabullah azza wa jalla ataupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tentu segala peristiwa, segala kejadian pasti akan menimbulkan reaksi. Dan reaksi itu ada tiga macam. Yang pertama, bisa bentuknya sikap. Bisa reaksi itu berbentuk ucapan atau bahkan reaksi itu berbentuk suatu tindakan. Dan biasanya reaksi yang dalam bentuk tindakan itu lebih buruk keadaan daripada yang pertama dan kedua. Bahkan boleh jadi reaksi kau dan dia yang lebih baik. Nah, seorang muslim ketika menghadapi satu peristiwa, satu kejadian, maka yang dituntut pertama kali sebelum beraksi adalah mengetahui hukum. Hukum syar'inya apa? Dari sisi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau halal, maka lakukan. Kalau haram, maka tinggalkan. Kalau baik, amin. Kalau buruk, maka jauhi. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua adalah mura'atu maslah syar'inya. Selalu memperhatikan maslahatmu. Selalu memperhatikan maslahat yang akan timbul. Apa yang akan datang ketika hendak menerapkan suatu keputusan. Ketika misalnya kita sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk. Berikutnya yang harus kita perhitungkan, yang harus kita jadikan sebagai kaidah patokan adalah lihat ada maslahatnya atau tidak. Kalau seandainya ada maslahatnya, kalau tidak maka jangan dilakukan. Setelah mengetahui hukum, ketika kita ingin menerapkan hukum tersebut, yang harus dari patokan berikutnya adalah lihat apakah ada maslahatnya ataukah tidak. Tidak setiap perkara yang wajib itu pantas dilakukan dalam setiap keadaan, dalam setiap tempat dan situasi. Boleh jadi ada hal yang wajib, tapi ketika dilakukan waktu dalam kondisi tertentu dan di tempat tertentu menjadi halal, kalau kemudian dipaksakan untuk dilakukan, inilah yang disebut dengan melihat maslahat dan mafsadah. Dan dua kaidah ini adalah dua kaidah yang sangat penting, bahkan disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah, terutama ketika menyikapi atau menghadapi atau menjumpai penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Melihat adanya kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, dua kaidah ini yang selalu menjadi perhatian. Dan Nabi SAW tidak membiarkan kita dalam keadaan bingung. Harus bersikap seperti apa ketika menghadapi penguasa yang seperti tadi keadaan, nampak penyimpangannya, nampak kerusakannya. Maka misalnya Nabi SAW berkata, man ra'a min amiri syai'an, siapa yang melihat dari penguasanya atau pemerintah sesuatu yang tidak disukainya, Nabi mengatakan fal yasdir, maka hendaknya bersabar. Ini sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukainya, tidak disenanginya dari pemerintah atau penguasa, maka kata Nabi fal yasdir, hendaknya bersabar. Jangan sampai ada yang mengatakan kemudian sampai kapan kita bersabar? Kondisinya sudah salah, hak kita dirampas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain mengatakan, wa in jalada dhuhruhu wa aqada maluhu. Walaupun seseorang itu dicambuk, dipukul punggungnya, dirampas hartanya, maka Nabi mengatakan, fal yasbir, tetap bersabar. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi keburukan penguasa atau pemerintah. Bersabar. Apa artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang lain selain dari bersabar? Mungkin saja orang sekarang mengatakan sudah tidak ada waktunya saat ini untuk bersabar. Itu dulu, tapi sekarang kondisinya berbeda. Kita sekarang harus demo. Kita sekarang harus berdemo sama meruntuhkan penguasa yang ada, pemerintahnya. Sebetulnya perlu kita ketahui bahwa keinginan-keinginan yang seperti ini itu sudah ada sejak dulu. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ketika beliau menyampaikan kepada para sahabatnya harus bersabar. Ada di antara para sahabatnya kemudian punya keinginan-keinginan lain. Sampai beberapa sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan seorang penguasa bahwa dia telah melakukan kezaliman, dia telah melakukan kejahatan. Bolehkah kami penggal lehernya? Kalau imam demo itu ringan, kecil. Zaman dulu langsung bunuh, nggak usah demo, bunuh. Boleh nggak kami penggal lehernya? Kalau sekarang demo pada yang tertib, karena ada keamanan, diamankan. Jadi kalau dulu keinginannya itu bunuh, boleh nggak kami penggal lehernya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakanlah masolu, jangan selama penguasa itu mendirikan sholat. Ini jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama itu pula langkah yang harus diambil adalah bersama dan menyampaikan nasihat yang baik. Maka dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga hal yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dari tiga hal tersebut adalah wa antanal shol man wallahu wallahu amrohu, hendaknya kalian saling menasehati, memberikan nasihat kepada siapa yang Allah percayai menjadi pemimpin dalam urusan kalian. Setelah bersabar, langkah berikutnya adalah menyampaikan. Dan nasihat yang disampaikan kepada penguasa, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu seperti menyampaikan nasihat kepada ini selain penguasa. Dalam artian tidak menyampaikan nasihat di depan khalayak. Di depan khalayak. Tapi menyampaikan nasihat kepada penguasa secara sembunyi-sembunyi. Imam Syafi'i yang Allah telah mengatakan seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Siapa yang menasehati saudaranya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, maka sungguh dia telah benar-benar menasehatinya dan menghianatinya. Dan siapa yang menasehati saudaranya secara terang-terangan, maka sungguh dia telah mencemarkannya dan menghinakannya. Para sahabat adalah orang-orang yang senang ketika mendapatkan nasihat. Tetapi kalau nasihat itu disampaikan di depan umum, maka mereka menganggap ini menjatuhkan kehormatan, bukan sehat. Apalagi terhadap penguasa. Apalagi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan menyampaikan kalimat hak di depan penguasa itu termasuk apa? Jihad. Banyak orang yang salah dalam memahami teks hadis ini. Hadis ini kemudian dijadikan sebagai hujah tidak apa-apa membicarakan keburukan-keburukan penguasa di depan umum di atas mimbar. Clear. Kalau diperhatikan, konteks hadis ini adalah di depan penguasa. Artinya antara yang menasehati dengan penguasa yang dinasehati. Bukan berarti di depan umum di atas mimbar. Sekali lagi kita ingatkan, setiap kali kita menjumpai satu kejadian atau peristiwa, maka yang dikedepankan adalah apa hukum syar'i ketika kita akan memberikan reaksi. Lihat, apakah ada contoh dari Rasulullah SAW dari para sahabat-sahabat? Apakah ada bimbingan di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ternyata ada, kemudian ketika ini diterapkan, lihat, apakah ada maslahatnya kalau diterapkan? Kalau ternyata tidak ada masalahnya, maka kembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap lakukan kewajiban. Penguasa punya kewajiban, rakyat pun punya kewajiban. Yang sesungguhnya, kewajiban penguasa dan rakyat itu telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Di ayat yang ke-58 Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kewajiban penguasa. Inna Allah ya'murukum an tu'atul amanat ila ahliha. Idza hakamtum bainan nas fahkumu bil 'adl. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian semua untuk menyampaikan amanat. Dan dalam menetapkan satu keputusan di tengah-tengah manusia, maka putuskanlah dengan adil, proporsional. Seperti kata para ulama, ini terkait dengan ulil amri, penguasa mereka. Pada ayat 59 ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa kalian. Jadi masing-masing kewajiban sebetulnya sudah dijelaskan oleh Allah. Nih, kewajiban penguasa seperti ini dan kewajiban rakyat seperti dalam dua ayat berturut-turut 58 dan 59 dari surat An-Nisa. Inilah kesempurnaan Islam, keluasan ajaran Islam. Kalau urusan-urusan yang kecil saja sudah begitu hebat diperhatikan oleh Islam, apalagi urusan yang besar, menyangkut maslahat besar, maslahat pemerintah, maslahat penguasa, maslahat negara secara umum. Islam membimbing agar masing-masing menjalankan kewajibannya dengan baik. Sebagai seorang rakyat, maka itu menjalankan kewajiban. Dan sebagai seorang penguasa atau pemerintah juga itu untuk menjalankan kewajiban. Dan perlu untuk kita ingatkan di sini bahwa semua pemerintahan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sultan billah fil ardh. Pemerintahan atau kekuasaan itu adalah naungan Allah Subhanahu Wa Taala di bumi. Bahkan ada juga yang mengatakan situlah sana 60 tahun bersama dengan penguasa yang jauh lebih baik daripada satu hari tanpa ada penguasa. Keberadaan penguasa, keberadaan sebuah pemerintahan adalah anugerah dan nikmat yang sangat besar. Penting untuk kita jaga. Cara menjaganya adalah dengan menjalankan kunjungan kewajiban masing-masing. Jika pihak pemerintah atau rakyat ada yang menyimpang, maka tindakan yang harus dilakukan adalah menyampaikan nasihat. Kemudian rakyat ada kewajiban lain, yaitu bersabar dalam menghadapi keburukan yang dilakukan oleh penguasa. Hadirin hadirat wa hadirat jami'an. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang betul-betul berpegang terhadap segala wasiat dan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dijelaskan dalam kisah Hudzaifah Ibn, salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu perang Ahzab mendapatkan tugas untuk mengintai Abu Sufyan. Abu Sufyan, kafir Quraisy, yang pada waktu itu menjadi pimpinan dari orang-orang kafir Quraisy. Sahabat Hudzaifah Ibn Yaman mendapatkan tugas untuk mengintai dan melihat keadaan mereka. Pergilah sahabat Hudzaifah Ibn Yaman ini. Kemudian ketika betul-betul dengan jelas melihat Abu Sufyan, sahabat Hudzaifah Ibn Yaman mengatakan sesungguhnya pada waktu itu Abu Sufyan tinggal di biliknya dengan tumbang. Tapi Hudzaifah Ibn Yaman selalu ingat pesan Rasulullah SAW sebelum melepas kepergiannya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan kepada Hudzaifah, jangan sampai terjadi apa. Padahal kesempatan untuk membunuh itu sudah di depan mata. Kalau seandainya Hudzaifah pada waktu itu melempar tumbaknya, pasti Abu Sufyan akan mati. Kesempatan ada di depan mata, tidak ada yang menghalanginya. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan sampai terjadi apa-apa. Coba. Sahabat Hudzaifah Ibn Yaman lebih memilih arahan Rasulullah SAW. Walaupun pada waktu itu sebetulnya kesempatan untuk bisa membunuh Abu Sufyan itu terbuka. Sahabat Hudzaifah Ibn Yaman selalu ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa mayatiqu 'anil hawa illa wahyu. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang disampaikan. Maka ketika Nabi mengatakan siapa yang melihat salah seorang di antara kalian sesuatu yang tidak disukainya dari pemerintahannya adalah hendaknya apa? Bersabar. Ini adalah wahyu. Walaupun mungkin semua kesempatan gulingkan peluang, gampang. Tinggal mengumpulkan massa, ramai-ramai, maka jatuhlah penguasa tersebut. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan, "Tapi sedih, hendaknya dia sabar." Seperti ini pula kondisi yang dihadapi oleh Hudzaifah Ibn Yaman. Demikian juga sahabat Najjah bin Saud As-Sadusi. Ketika perang kaum muslimin melawan Romawi pada waktu itu, yang menjadi pimpinan Najjah bin Saud As-Sadusi adalah Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas suatu ketika memerintahkan Najjah bin Saud As-Sadusi untuk mengintai Hurmuzan, panglima perangnya, pada waktu itu. Majdah bin Saud As-Sadusi juga mengatakan sebenarnya kesempatan untuk bisa membunuh Hurmuzan itu sudah di depan mata. Tunggu apa lagi? Sampai kapan? Sulit mendapatkan kesempatan yang seperti ini. Mau bersabar? Sudah di depan mata kata Mazda Arif Saudara Sanus. Tetapi dia ingat pesan yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan sampai terjadi apa-apa. Tugasmu hanyalah meminta, melihat seberapa banyak kekuatan musuh. Ketika ingat apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pimpinannya, maka Mazda pulang setelah mengetahui kondisi pasukan orang-orang kafir. Oleh karena itu, Fatimina Prabowo, segala sesuatu ada hubungannya dengan pemerintah atau penguasa yang berbicara adalah wahyu. Quran, syariat, bukan perasaan, bukan hawa nafsu. Kalau bicaranya dengan perasaan, maka pasti seperti apa yang terjadi di sana. Atau juga terpengaruh yang lain. Kalau bicara dengan perasaan atau hawa nafsu. Tapi kalau langkah yang dikedepankannya adalah wahyu, maka tidak akan terjadi mudarat yang dirusak. Nabi sallallahu alaihi wa sallam selalu mengatakan asmi, wa, dengar dan taat, dengar dan taat, dengar taat sabar, dengar dan taat dan sabar. Selalu itu. Ketika menjelaskan segala hal yang ada hubungannya dengan penguasa atau pemerintah. Dan ini sebagai salah satu contoh saja dari kejadian atau peristiwa yang baru saja kita lihat atau kita dengar bersama. Dan secara umum Islam juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bergaul dengan segala macam kejadian dan peristiwa. Bagaimana sebaiknya kita bergaul dengan segala macam peristiwa dan kejadian? Maka dijelaskan di antaranya ada beberapa poin. Yang pertama adalah al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Cara kita bergaul dengan berbagai macam peristiwa dan kejadian adalah al-i'tisam bi kitab wa sunnah. Berpegang teguh dengan kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 101 mengatakan wa may yaqim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengan Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka sungguh dia telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Dia akan mendapatkan solusi yang terbaik. Siapa yang berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cara menghadapi dalam macam kejadian dan peristiwa pertama berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua kita juga tahu tentang hadis Nabi, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalau kalian pegang kedua-duanya kalian tidak akan sesat, yaitu apa? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sekedar dipegang, bukan sekedar dihafal, tapi harus dipraktikkan. Harus dijalankan, harus menjadi sebuah keyakinan bahwa dalam menghadapi segala macam persoalan kembalinya adalah Quran dan Sunnah. Siapa yang kembali kepada Quran dan Sunnah tidak akan sesat. Tiap ya. Kemudian yang kedua adalah at-taubatun nasuh, bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi sebuah kejadian atau melihat sebuah peristiwa, maka masing-masing orang hendaknya mempertanyakan kepada dirinya seperti apa hubungan yang telah dilakukannya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus selalu ingat firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-30, ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun, peristiwa apapun, kejadian apapun yang menimpa kalian, Fama kasabat aydikum, maka sungguhnya itu disebabkan ulah kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf pada kebanyakan manusia. Jadi sebetulnya yang menjadi penyebabnya adalah kita sendiri. Karena itu ketika melihat, mendengar atau bahkan menghadapi, cara bergaul kita adalah dengan melihat, mengoreksi kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa peristiwa itu terjadi karena ada ketidakberesan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ada ketidakberesan, ada yang harus segera diperbaiki. Ada yang harus segera diluruskan. Kalau sudah seperti ini, maka langkah yang diambil akan tepat. Ia kemudian tidak akan bertindak serampangan dan gegabah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-ifadatu min al-jarh. Mengambil pelajaran dari sebuah pengalaman. Mengambil pelajaran dari sebuah pengalaman. Dikatakan oleh para ulama, al-haya kulluha tajarrub. Hidup itu semuanya pengalaman. Hidup itu semuanya pengalaman. Dan ketika bicara tentang pengalaman, maka jangan hanya yang terbayang atau yang terpikir itu sesuatu yang pernah kita alami. Ya. Tapi segala hal yang dialami orang lain itu juga merupakan pengalaman yang kemudian bisa kita ambil darinya sebuah pelajaran. Hidup semuanya apa? Pengalaman. Maka ambillah pelajaran dari sebuah pengalaman. Akan terlihat beda antara orang yang bisa mengambil pelajaran berharga dari sebuah pengalaman dengan orang yang tidak bisa. Terutama ketika dihadapkan kepada sebuah permasalahan, dia selalu melihat pengalaman. Dia tidak gegabah. Dia berpikir. Dia berhati-hati. Peristiwa yang seperti ini sepertinya pernah terjadi. Tuh. Apa yang seperti ini pernah dilalui oleh orang ini. Dan hasil akhirnya seperti ini. Itu dijadikan pelajaran. Kalau yang buruk, tentu supaya tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalau seandainya pelajarannya baik, tentu menjadi langkah yang diambil. Kalau memang sebab dan hukumnya sama. Ya. Qadirillahumullah dan sesungguhnya yang paling punya kemampuan untuk mengambil pelajaran dari sebuah pengalaman itu adalah para pemuda. Itu para pemuda. Mereka punya kemampuan untuk itu. Kenapa? Karena mereka punya semangat. Karena mereka punya semangat. Kemudian yang kedua, karena mereka para pemuda, disebutkan oleh para ulama, hayawiyah wal quwwah, kehidupan dan tempatnya kekuatan. Pemuda itu adalah kekuatan. Allah Subhanahu wa taala menyinggung hal ini dalam Quran surat Rum ayat yang ke-54. Allah mengatakan, Allahu allazi khalaqakum. Allah yang telah menciptakan kalian min dha'fin, dari yang pada awalnya lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah yang pada awalnya lemah, Allah jadikan kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kemudian setelah menjadi kuat, dikembalikan lagi menjadi lemah. Di surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian yang pada awalnya lemah. Allah menciptakan kita dalam keadaan kita lemah, berarti ini masa kita anak-anak, alias belum dewasa, belum menjadi seorang pemuda. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah Allah jadikan kuat. Ini ketika kita jadi apa? Pemuda. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Lalu setelah kuat Allah jadikan lagi lemah dan rentah. ini ketika kita tua. Maka asy-syabab, pemuda, adalah satu kekuatan di antara dua kelemahan. Quwwatun baina dha'ifain, satu kekuatan di antara dua kelemahan. Pemuda adalah kesempatan yang tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Hanya satu kali saja kesempatan. Karena itu pemuda dijadikan sebagai gambaran kekuatan, kehebatan, kesemangatan, dan lain sebagainya. Kemudian alasan lainnya, kenapa harus pemuda? Karena pemuda adalah sosok yang qabulut tahaddi, menerima tantangan, menghadapi tantangan. Kalau tidak ada tantangan, mencari tantangan. Qabulut tahaddi, kemudian at-ta'arud li tahaddi wal bahth an tahaddi, menerima tantangan, menghadapi tantangan, dan mencari tantangan. Ini pemuda. Para sahabat Rasulullah SAW yang pada waktu itu usianya masih muda-muda juga sama. Mereka punya kekuatan, mereka pun senang untuk menghadapi tantangan kalau ada dan mencari tantangan kalau tidak ada. Bagi salah satu contohnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ketika para sahabat berkumpul, mereka saling berbicara, siapa kira-kira di antara kita yang sanggup untuk membaca Al-Quran di depan orang-orang kafir Quraisy? Padahal sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, adalah sahabat yang kalau dilihat dari postur itu kecil. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud malah mengatakan, saya yang tak sanggup melakukan. Usia muda waktu itu. Akhirnya sahabat Ibnu Mas'ud melakukan hal. Dia berada lakukan di tempat orang-orang kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Dipukuli. Kebadannya kecil dipukuli. Bawa dulu. Pulang. Keesokan harinya, apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud? Malah bilang kepada teman-temannya, aku akan mengulanginya lagi. Ini tantangan. Harus dihadapi. Sahabat Ibnu Mas'ud menandakan bahwa kalau masa muda adalah keinginan untuk menghadapi tantangan, mencari tantangan, atau menerima tantangan ketika tantangan itu ada. Ya. Kemudian alasan lain, kenapa harus pemuda yang bisa mengambil sebuah pelajaran dari pengalaman? Karena pemuda adalah sosok yang panjang cita-cita, dan biasanya pemuda itu selalu merumuskan segala hal yang nanti akan dilalui nanti, insya Allah ke depan planningnya begini, begitu dan seterusnya. Pemuda itu biasanya sosok yang memang banyak planning. Orang yang sudah tua tidak planning cuma satu, kuburan. Tapi kalau syabab belum memikirkan kuburan, yang dia pikirkan adalah sesuatu yang ideal. Nanti akan begini, nanti akan begitu. Banyak lagi. Kemudian ada contoh dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa planning, luar biasa cita-citanya. Ya. Yaitu Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab, ia sengaja bertempat tinggal di dekat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia tahu betul kalau Rasul tiap malam itu suka bangun, suka sholat. Maka apa yang dilakukan Rabi'ah? Dia selalu menyiapkan air wudu untuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah ingin memuliakannya, kemudian bertanya kepadanya, ya Rabi'ah, salmi masyidna, wahai Rabi'ah, minta kepada apa yang kamu mau, apa saja sebutkan. apa sih yang kamu mau, apa sih cita-citamu? Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, as'aluka murafaqatuka fil jannah, wahai Rasulullah, cita-citaku hanya satu. Apa itu? Jadikan aku sebagai orang yang menemani surga. Cita-cita Rabi'ah, jadikan aku sebagai orang yang menemanimu di surga. Ini cita-cita Rabi'ah, luar biasa. Kalau sekarang ada anak muda yang cita-citanya panjang, ditanya apa yang kamu mau, dia akan menjawab sesuatu yang semuanya itu hubungannya dengan dunia, walaupun ada akhiratnya, tapi mungkin perusahaannya beda. Semuanya dunia biasa ketika ditawari. Tapi akhir, Rabi'ah cita-citanya, dia mengatakan as'aluka murafaqatuka fil jannah, wahai Rasulullah, yang aku minta adalah jadikan aku sebagai seorang yang menemanimu di surga. Rasulullah SAW memahami kalau Rabi'ah ini adalah seorang muda yang cita-citanya bagus. Nabi tidak ingin cita-citanya terhenti. Maka Nabi tidak segera mengatakan kepadanya, kalau begitu kamu pasti akan menemanimu di surga. Bukan ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Rabi'ah, aini ala nafsika bikasratis sujud, bantulah aku untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citamu dengan engkau banyak sujud. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan kamu pasti menemani di surga, mungkin Rabi'ah tidak ada lagi semangat untuk mengejar surga karena cita-citanya sudah terhenti sampai di situ, dan akhirnya dia pun tidak akan mengabdi kepada Rasulullah SAW dan tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW tidak ingin cita-cita Rabi'ah ini terhenti. Maka yang beliau katakan kepada Rabi'ah adalah, bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan kamu banyak ini. Luar biasa pendidikan Rasulullah SAW. Dan Rasul tahu Rabi'ah usianya muda. Anak muda itu banyak cita-cita, panjang anaknya, segala sesuatu yang belum dilaluinya sudah dirumuskan. Nabi tidak ingin menghentikan cita-citanya karena Nabi tahu cita-citanya luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar, Nabi tahu kalau Abdullah punya cita-cita sangat tinggi. Nabi tidak ingin ada cita-cita yang tinggi yang baik itu kemudian hilang atau akan diterputus. Nabi mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, ni'mar rajul 'abdullah kana yaqutu lahu. Orang yang paling baik itu Abdullah bin Umar. Kalau seandainya dia mau bangun malam untuk sholat, siapa yang tidak senang dikatakan orang yang paling baik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan memang ini yang dikejar oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ini yang dikejar. Dia ingin mendapatkan predikat sebagai orang yang baik. Nabi tidak lantas mengatakan kepada Ibnu Umar, kamu baik. Tapi Nabi mengatakan orang yang paling baik itu adalah Ibnu Umar. Kalau seandainya dia mau bangun malam untuk sholat, motivasi untuk mewujudkan cita-citanya. Ini keadaan pemuda. Jadi yang pertama karena pemuda punya kekuatan. Kemudian yang kedua karena pemuda qubul tahaddi, senang menerima tantangan, mencari tantangan. Kemudian yang ketiga, panjang cita-cita. Berikutnya yang keempat adalah hikmah, kemauan yang tinggi. Ini juga karakter atau sikap, sifat pemuda. Punya kemauan yang tinggi. Dan ini ditampakkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As ketika usianya masih muda. Kemauan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi sekali. sampai-sampai ingin menyalahi. Ini ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam puasa, dalam sholat, dalam amalan-amalan yang lainnya. Sampai bicara di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kau melihat aku sebagai orang yang saum tidak pernah berbuka, sholat tidak pernah tidur? Nabi tidak ingin menghentikan mohon keras. Nabi bilang, ya, saya sudah melihatmu seperti itu. Walaupun dalam kesempatan lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan untuk tidak perlu begitu. Ya. Namun yang pasti ini menggambarkan tentang bagaimana kemauan kuat dari sahabat Abdullah bin Auf. Kemudian karakter dan sifat lainnya dari pemuda adalah al-amal wal intaj, kreatif, produktif. Ini pemuda. Pemuda itu selalu ada ide untuk melakukan hal yang baru. Kreativitas, produktivitas, dan ini seperti yang kita lihat dalam diri sahabat Zaid bin Thabit, penulis Al-Qur'an sallallahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tiap kali ada ayat yang turun, dia tulis. Zaid bin Thabit, dan kemudian tulisan-tulisannya itu simpan di rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga ketika Nabi meninggal, sahabat Abu Bakar menghendaki tulisan Al-Qur'an itu, maka diambillah dari rumahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hasil dari tulisan Zaid bin Thabit. Ini menggambarkan ada kreativitas, ada produktivitas yang dilakukan oleh seorang pemuda dalam hal ini adalah Zaid bin Thabit. Dan ini sesuatu yang penting dan perlu untuk kita tiru. Karakter lainnya atau sifat lainnya dari pemuda adalah at-tabat wal isor, tangguh. Punya ketangguhan. Adalah sahabat Habib bin Yazid. Sahabat Habib bin Yazid. Ketika ada Musailamah Al-Kadzab, mungkin sebagiannya pernah dengar kisah Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Yazid bin Habib atau Habib bin Yazid datang ke hadapan Musailamah Al-Kadzab, kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Musailamah Al-Kadzab lalu memerintah, ucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musailamata Rasulullah. Ucapkan olehmu asyhadu an la ilaha illallah dan ucapkan bahwa Musailamah Rasul Allah. Apa jawab Habib bin Yazid? Tidak, aku tidak mau dengar apa ucapan. Dia bersyahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai pada akhirnya Musailamah Al-Kadzab mulai memotong telinganya, kemudian mulai menggunting hidungnya sampai habis dilukai oleh Musailamah Al-Kadzab. Tapi Habib menjadi tetap tangguh. Tidak boleh. Itulah pemuda. Punya ketangguhan. Di samping punya kekuatan. Ya. Oleh karena itu, maka seharusnya pemuda lah yang terdepan. Pemuda lah yang mampu bisa mengambil pelajaran dari sebuah pengalaman. Dan ini sesuatu yang penting yang digunakan ketika bergaul dengan segala macam peristiwa atau kejadian. Kenapa yang digarisbawahi pemuda? Karena dia kan segala aktor atau segala kejadian itu hampir selalu kaum muda. Rata-rata yang terlibat, yang terjun dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah kejadian itu rata-rata orang muda. Oleh karena itu jadilah para pemuda topi para pemuda kaki fit jatuh amal ubirobin wazidnah. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami tambahkan kepada mereka muda yang berakal, pemuda yang selalu berpikir positif, pemuda yang selalu melihat maslahat dan masalah, pemuda yang selalu berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang pertama, cara bergaul kita adalah berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Kemudian yang kedua, taubat nasuh, bertaubat dengan sebenar-benar. Dan yang ketiga adalah mengambil pelajaran dari sebuah pengalaman. Lalu berikutnya adalah astiqatubillah, selalu menanamkan perasaan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanamkan keyakinan bahwa akibat yang baik itu hanya akan diterima dan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Wa anna akibata lil muttaqin, balasan yang baik itu hanya akan diperoleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanamkan selalu rasa percaya kepada Allah dan yakin. Kemudian berikutnya adalah huzurul i'tidal fi jami'il ahwal, selalu adil. Bersikap adil, tengah-tengah, tidak ekstrim, proporsional dalam segala masalah. I'tidal. Kemudian berikutnya adalah huzurul riq, wa muzanatul jawah, selalu tenang, tidak mengedepankan emosi, tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka nasibku fi syai'in illa dana, wala yuzaru fi syai'in illa shana. Tidaklah kelembutan, ketenangan itu ada dalam sesuatu melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah ketenangan, kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menghinakannya. Sufyan bin Uyainah mengatakan, seseorang itu tidak boleh beramal ma'ruf nahi munkar kecuali kalau punya tiga sifat. Salah satunya adalah lemah lembut dan tenang. Kalau seseorang punya ketenangan, punya kelembutan, punya sikap yang lembut, maka dia orang yang berhak bisa menjalankan kewajiban amal ma'ruf nahi munkar. Tidak emosi, tenang. Dan ini yang selalu ditampakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelompok orang-orang Yahudi pernah mendatangi beliau, kemudian mereka mengatakan assalam alaika ya Muhammad. Mereka mengucapkan assalam alaika ya Muhammad, sebuah kalimat yang mengandung makna kejelekan, entah itu kematian atau kebinasaan dan lain sebagainya, kecelakaan, kebinasaan untuk wahai Muhammad. Aisyah mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Aisyah tidak tenang menghadapi hal itu, lalu dia mengatakan assalam alaika walakna, semoga kalian juga mendapatkan hal yang sama dan laknat dari Allah. Ditambahi kata apa? Laknat dari Allah. Kemudian dalam riwayat lain Aisyah mengatakan assalam alaikum wala'anatullah, semoga kalian mendapatkan hal yang sama dan mendapatkan laknat Allah serta mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi dengan kata-kata apa? Murka. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan ketika orang-orang Yahudi itu berkata assalamu alaikum, beliau menjawab wa'alaikum, semoga kalian juga mendapatkan hal yang sama. Tapi Aisyah ditambah dengan kata apa? Laknat dan murkanya Allah. Ketengah. Sampai kemudian ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kau katakan oleh Aisyah? Aisyah berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, kau tidak mendengar apa ucapan mereka. Kemudian Rasul balik bertanya kepada Aisyah, apakah kau tidak mendengar jawabanku kepada mereka? Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mengatakan kepada mereka, semoga kalian juga mendapatkan hal yang sama, dan itu sudah cukup. Sementara Aisyah menambah dengan kata apa? Laknat dan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah menjelaskan, wahai Aisyah, sesungguhnya doa mereka itu tidak akan dikabulkan, tapi doa kita akan dikabulkan. Doanya orang-orang kafir itu tidak akan dikabulkan, tapi doanya kalau umat Islam itu akan didengar, dikabulkan. Barangkali suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada mereka. Kalau mereka mengatakan asan alai, semoga kecelakaan menimpamu, maka kita balas, semoga kamu pun mendapatkan hal yang sama, dan itu sudah cukup. Aisyah malah menambah dengan kata lama dan buruk ini karena ketidaktenangan dalam menghadapi satu masalah, satu kejadian, satu peristiwa. Dan siapapun yang tidak tenang dalam menghadapi sebuah masalah, sebuah peristiwa, pasti akan begini. Mending pada waktu itu Aisyah di sampingnya ada Rasulullah SAW. Sekarang kita sudah jauh zaman kita dengan zaman Rasulullah SAW. Siapa yang akan membimbing kita? Dan seringnya kita tidak tenang ketika menghadapi sebuah masalah atau sebuah kejadian, gelisah, memikirkan apa sih harus tindakan yang telah diambil, kan gitu. Ketika Mesir berkonjolak, wah, kajiannya tentang Mesir, bagaimana sikap kita terhadap peristiwa Mesir? Justru yang harus menjadi penekanan kita adalah memahami, mengingatkan kembali bahwa segala masalah itu sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kaidah yang paling benar ketika menghadapi masalah tersebut? Tidak gelisah, tidak lantas, tidak tenang. Ya. Ini sikap yang benar. Kita jauh dari masalah Rasulullah SAW. Namun dia beliau telah menyampaikan kepada kita ajaran Islam secara sempurna. Itu yang sebetulnya harus kita jadikan sebagai pegangan dan pembimbing kita. Kalau tidak mampu, kemudian berikutnya, cara pertama kita adalah dengan menampakkan as-syaja'ah, keberanian. Biasanya, kalau kita sebut kata berani, yang terbayang di benak kita adalah orang lain takut dari kita. Kita berani, berarti orang lain takut. Seseorang yang membuat orang lain lari dan takut itu belum tentu disebut berani. Boleh jadi karena orang lain melihatnya jelek atau tidak pantas untuk ditemani, akhirnya lari darinya. Bukan karena takut, tapi karena tidak mau gaul dengannya. Jadi yang disebut berani bukan berarti orang lain itu harus takut kepadanya. Justru yang disebut berani, seperti yang disinggung oleh para ulama, di antaranya adalah al-hibah fit-ta'bir. Ketika seseorang penuh kesopanan ketika menyampaikan sesuatu, ini termasuk kesopanan, ketenangan ketika menyampaikan sesuatu, itu disebut berani. Apalagi jika ini dilakukan di depan orang-orang yang sedikit kesabaran. Kemudian yang kedua yang disebut pemberani adalah as-sadrul haq. Orang yang berani menampakkan kebenaran, lantang menyuarakan kebenaran, ini pemberani. Apalagi di saat banyak orang yang meninggalkan kebenaran dan cenderung mengikuti hawa nafsu. Jika ada seseorang yang tetap kokoh, tetap eksis memegang kebenaran, maka seolah akan melawan Allah. Tapi kalau dia tetap eksis menampakkan kebenaran, menyampaikan suatu kebenaran, maka itulah keberanian. Berani tampil ya, tapi ya enggak. Kemudian makna lain yang cukup pemberani adalah al-i'tiraf bil khata', mengakui kesalahan dan mau kembali kepada hal yang benar. Mengakui kesalahan ini sesuatu yang sulit. Biasanya ketika seorang jatuh dalam kesalahan, itu akan berusaha melupakan apa yang telah dilakukan dan berusaha agar orang lain tidak pernah mengetahuinya. Kalaupun ada yang mengetahui, yang cukuplah jumlahnya sendiri dengan terlalu banyak. Ini tidak penakut. Kalau dalam bahasa disebut jaban. Jaban. Penakut, pengecut. Orang yang berani adalah orang yang senantiasa i'tiraf bil haqq. I'tiraf bil khata. Mengakui kesalahan. Ketika memang terjatuh ke dalam sebuah kesalahan. Dan ada kemauan untuk kembali kepada hal yang benar. Keberanian tentu dibutuhkan saat menghadapi atau melihat ada sebuah peristiwa di mana dia sebelum mengucapkan sesuatu akan berpikir terlebih dahulu, maslahatkah atau mudharatkah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan sesuatu yang baik atau kalau tidak bisa dia qabla an ta'zim, berpikir sebelum bertindak. Ini berani. Tidak segera mengambil tindakan sebelum berpikir. Pada dasarnya, semua permasalahan agama, semua permasalahan agama itu berdiri di atas prinsip maslahat dan maslahat. Kemaslahatan, menimbang antara kemaslahatan yang dihasilkan dan kerusakan yang timbul. Dan orang yang bisa mempertimbangkan antara maslahat dan mudharat adalah orang yang punya keberanian. Saja. Kemudian cara lainnya adalah qiyam ruhi syura, membangkitkan ruh untuk senantiasa mau bermusyawarah. Kadang-kadang tidak setiap kejadian bisa kita selesaikan dengan sendiri. Mungkin kita butuh ada orang untuk bisa diajak musyawarah. Maka ketika kita melihat kejadian-kejadian yang besar yang tidak semua orang mampu menghadapinya, hal yang utama adalah mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, kemudian bimbingan para ulama ahli ilmu. Ini bagian daripada syuro, bagian daripada bermusyawarah. Bermusyawarah dengan Allah, dengan Rasulnya, dan dengan para ulama al-uqala, orang-orang yang berakal. Wa amruhum syuro bainahum. Allah mengatakan urusan mereka, kaum mukmin, selalu diputuskan dengan cara bermusyawarah. Wa syawirhum fil amr. Dan ajaklah mereka kaum muslimin untuk bermusyawarah dalam satu urusan. Sahabat Abu Bakar Siddiq dengan kemampuan, dengan kepandaian, dengan kehebatan, dengan keberanian, tidak gegabah dalam memutuskan satu perkara. Tidak gegabah dalam menetapkan apakah harus segera diberikan tindakan atau tidak ketika melihat sesuatu. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat yang lain. Demikian pula Umar bin Khattab, seperti disebutkan secara khusus oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan fakana Umar yusyawiri umur, adalah sahabat Umar bin Khattab selalu bermusyawarah dalam menghadapi segala macam persoalan dan kejadian. Di antara sahabat yang diajaknya untuk bermusyawarah adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha, kemudian Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, bahkan sahabat Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Thabit, juga Abu Musa Al-Ash'ari. Itu di antara sahabat-sahabat yang diajak untuk bermusyawarah oleh Umar bin Khattab. Bahkan juga tidak segan-segan untuk mengajak Ibnu Abbas yang pada itu usianya masih muda untuk bermusyawarah. Karena kadang-kadang orang yang akan kita ajak musyawarah bukan dari dilihat dari sisi usia. Tidak selalu dilihat dari segi usia. Ya. Tapi yang harus dilihat adalah di antaranya kecermatan, cara berpikirnya, kedewasaannya. Boleh jadi umurnya lebih tua, tetapi dalam hal kedewasaan jauh kalah dengan orang yang umurnya justru malah lebih muda. Contohnya adalah sahabat Ibnu Abbas yang selalu diikut sertakan oleh para sahabat-sahabat yang lain pada usianya masih relatif muda. Bukan dalam urusan dunia saja, dalam urusan agama pun sahabat Ibnu Abbas selalu diperhitungkan. Seperti ketika sahabat Umar bin Khattab berusaha mengumpulkan para sahabat dan bertanya tentang surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa aitana yaquluna fi lillahi aqwal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Sahabat Ibnu Umar mempertanyakan surat ini di hadapan para sahabat. Siapa yang tahu tentang apa surat itu? Ada yang mengatakan ini usul bicara tentang Futuh Makkah. Yang kembali maka oleh kaum muslimin. Ada yang mengatakan ayat ini berbicara bahwa banyak kaum muslimin yang masuk Islam setelah peristiwa Futuh Makkah. Sahabat Ibnu Umar tidak puas dengan jawabannya. Sahabat Umar tidak puas dengan jawaban itu. Hingga akhirnya sampailah kepada sahabat Ibnu Abbas, wahai anak paman Rasulullah, menurutmu surat ini berbicara tentang apa? Sahabat Ibnu Abbas menjawab, surat ini adalah sebuah isyarat di mana sudah dekatnya waktu ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang iya. Bunyi surat ini sebagai penanda di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera meninggalkan dunia. Allah mengatakan, kama yitu wa inna umlama yitu, kamu wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Ayat ini menjadi penanda akan berakhirnya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bagaimana jeniusnya sahabat Abu Ibnu Abbas. Jenius. Karena surat ini dihubungkan dengan kematiannya atau wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka, mungkin tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Tapi sebetulnya ada. Yaitu di ayat yang terakhir ketika Allah mengatakan tasbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu, wastaghfir dan mintalah ampunan kepada-Nya karena sungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Di akhir ayat ini Allah suruh Muhammad untuk bertasbih, bukannya bersyukur. Karena kalau berhubungan dengan dua ayat sebelumnya, tentu perintah ayat yang ketiga itu harusnya bersyukur. Ayat pertama Allah menggambarkan tentang datangnya pertolongan dari kemenangan, yaitu Futuh Makkah. Ayat yang kedua gambaran tentang ketika selesai Futuh Makkah banyak orang masuk Islam. Seharusnya ayat yang ketiga Allah menyuruh Muhammad untuk bersyukur. Logikanya begitu. Sudah Futuh Makkah, sekarang banyak pengikut, maka harusnya. Tapi ini tidak, justru Allah mengatakan kamu bertasbih, memuji Rabbmu dan memohon ampun kepada Allah. Di sini ada satu rahasia dan ternyata itu tidak bisa diungkap kecuali oleh sahabat Ibnu Abbas. Di sinilah butuhnya kita bermusyawarah dengan yang lain ketika menyelesaikan satu masalah. Boleh jadi kemampuan kita terbatas, cara berpikir kita terbatas, dan itu ada dalam diri orang lain. Jangan sungkan-sungkan untuk mengajaknya bermusyawarah, berbicara seperti apa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu mengandalkan dirinya sendiri. Khairun nas man ya'rif qadrak. Baik-baik orang adalah orang yang tahu kadar kemampuan dirinya. Ya. Kemudian langkah berikutnya. Dalamkannya dengan bergaul kita. Menghadapi berbagai macam kejadian dan peristiwa adalah pastor, bersabar. Ini sesungguhnya yang sudah diberitakan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 186. Allah mengatakan latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, pasti kalian semua akan diuji, akan dicoba. Fi amwalikum, dalam urusan harta kalian, uang, kusikum, dan diri-diri kalian. Harta kita akan diuji, dicoba. Diri kita juga sama. Jadi jangan dianggap menjadi hal yang ketika ada sebuah peristiwa ternyata yang menjadi pemicunya adalah ekonomi. Karena kalau kita kembalikan kepada kita Allah, ternyata Allah sudah memberitahukan sebelum, jauh sebelumnya, bahwa itu bagian ujian sebetulnya. Siapa yang benar-benar keimanannya, siapa yang benar-benar kepada Allah, siapa yang tidak. Latublawunna fi anfusikum wa fi amwalikum wa anfusikum. Kalian benar-benar akan diuji, akan dicoba dalam urusan harta kalian dan juga jiwa-jiwa kalian. Wala tasma'anna minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asyraku adhan kathira. Dan kalian pasti mendengar tentang akibat yang diterima oleh orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyriki, yaitu adhan kathira, akibat yang buruk yang banyak menimpa mereka. Wa in tasbiru wa tattaqu fa dzalika min 'azmi al-umur. Lalu kata Allah, adapun kalian, kalau kalian bersabar dan kalian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebaik-baik urusan. Jadi sebetulnya ada gejolak ekonomi atau terjadinya banyak pembunuhan sebagian dari ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya adalah apa? Bersabar. Kalau kalian mendengar cerita tentang orang-orang sebelum kalian, kata Allah, dari kalangan ahli kitab ataupun dari orang-orang musyrik, ketika mereka menghadapi satu masalah, maka kalian akan mendengar bahwa mereka banyak ditimpa hal-hal yang justru mendoakan mereka. Maka kalian, kata Allah, tugas kalian adalah bersabar. Wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah, maka sungguh itu hal yang itu perkara yang tepat untuk dilakukan. Kalau beri nafkah Allah, ya, itulah diantaranya beberapa cara kita menghadapi atau bergaul dengan berbagai macam peristiwa dan kejadian. Setelah kita tahu kaidahnya, ada dua kaidah, maka berikutnya pengalaman. Cara kita bergaul dengan apa? Berbagai macam kejadian dan peristiwa dalam poin-poin yang sudah disinggung tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini setidaknya memberikan pelajaran kepada kita agar kita lebih berhati-hati ya, dalam berucap dan juga bertindak serta menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi di hadapan kita ataupun jauh ya, di depan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.